yang ditinggikan dan diangkat dari permukaan tanah itu tanah kuburan ataupun timbunan kuburan, dibuat seperti punuk onta atau dibuat seperti gunungan. Tujuannya agar kalau datang atau turun hujan, maka air itu tidak menampung di atasnya, tapi teralirkan. Sehingga dibuat seperti gunungan ataupun punuk onta. Yang kadarnya tadi dikatakan satu jengkal, tidak lebih daripada itu. Dibuat gundukan atau gunungan yang bisa dengannya air mengalir tanpa harus tergenang di atas kuburan. Kemudian kita telah singgung dalam pertemuan sebelumnya agar kuburan itu diberi tanda bahwa itu adalah kuburan. Tentunya yang pertama tadi yaitu dengan mengangkat dan meninggikan kuburan itu daripada permukaan bumi. Yang kedua, memberikan tanda dengan meletakkan batu atau bongkahan batu atau kata para ulama yang sejenisnya daripada kayu di kepala kuburan. Ini sebagai suatu tanda bahwa itu adalah kuburan. Sebagian ulama memandang, kalaupun ditambah di kaki kuburan, maka masih hal yang dilumrahkan, dibolehkan. Kalaupun diletakkan hanya di atas atau di kepala kuburan saja, itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya diletakkan di kepala atau ditancapkan di kepala kuburan dan ditancapkan di kaki kuburan sebagai tanda, hal yang masih dianggap lumrah dan boleh oleh mereka para ulama. Batu bongkahan ataupun yang sejenisnya, karena sebagai tanda, tidak perlu dituliskan padanya nama, tidak perlu dicet, tidak perlu dibuat dengan media yang mengeluarkan biaya yang mahal, sebagaimana keadaan kuburan-kuburan di hari ini. Atau dibuatkan bangunan di atasnya, atau dibuatkan rumah ataupun pendopo atau bahkan menancapkan batu yang mengeluarkan biaya dalam pengadaannya, seperti batu marmer dan yang sejenisnya. Tentunya hal ini karena tidak sesuai dengan bimbingan. Bahkan sebagian telah datang larangannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, wali muslimin atau sebelum kita lanjutkan ke dalam hadis berikutnya atau riwayat berikutnya, kita nukilkan dulu apa yang datang dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. Kata beliau rahimahullah, wa uhibbu alla yuzadu fil qabri turab min ghairihi. Aku tidak senang, tidak suka ditambahkan di atas kuburan atau untuk menimbun kuburan tersebut dengan tanah selain dari tanah galian kuburan tersebut. Karena li'annahu idza zida irtafa'a jiddan. Karena kalau ditambah itu akan membuat kuburan itu akan terangkat lebih tinggi, melebihi satu jengkal. Dan ini tentunya menyelisih petunjuk. Karena dikatakan hanya sejengkal. Bahkan Ali dipesankan kalau mendapatkan kuburan yang demikian untuk diratakan, yaitu diratakan sesuai dengan kadar kuburan yang ada. Wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ditambah itu akan membuat lebih tinggi ukurannya. Wallahu a'lam bisawab. Lantas kata beliau, uhibbu ayyushakhas atau ayyushasa ala wajhil ardi shibran. Saya bahkan sangat menyenangi dengan kuburan itu dia diratakan di atas permukaan bumi dengan kadar sejengkal. Jadi meratakannya dari permukaan bumi dengan kadar sejengkal, artinya lebih tinggi daripada permukaan bumi sejengkal. Demikian kata beliau. Tentunya keterangan ini menguatkan apa yang tadi telah kita terangkan. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, dan dari Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassas al-qabru wa ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi. Dari riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kuburan itu dilebur dengan kapur ataupun cat. Jadi dilarang. Karena itu, tadi telah disebutkan, kuburan dengan tandanya hanyalah sekedar tanah gundukan yang lebih tinggi daripada permukaan bumi satu jengkal. Dia hanyalah sebagai tanda. Inilah yang dimaksud Rasulullah melarang ayu jassas. Melarang untuk dilebur, dicat pada kuburan. Ya kalau dicat tentunya ada bangunannya. Media untuk mengindah-indahkannya, membuatnya jadi suatu yang tidak lagi nampak sebagai seperti kuburan, bahkan tempat rekreasi. Wallahul musta'an. Hikmah kunjungan ke kuburan sudah hilang, karena yang didatangi bukan untuk mengingat kematian, tetapi sebagai tempat rekreasi. Dihormati, dimuliakan, tidak diinjak, tidak dipijak, tidak diduduki. Karena pada kuburan tersebut terbujur seorang mukmin, seorang hamba Allah yang tidak pantas untuk kita injak, kita duduk di atas kuburannya. Tentunya kalau larangan di sini berarti haram, kecuali nanti ada yang memalingkannya. Tetapi tentunya keterangan di sini tidak ada yang memalingkannya. Kemudian wa ayyubna alaihi, kuburan juga dilarang untuk dibangun di atasnya dengan bangunan-bangunan. Seperti tadi sudah disebutkan, dilarang dicat. Tentunya kalau dilarang dicat, ada media untuk menempatkan cat tersebut. Kalau di sini dengan tegas dikatakan tidak dibangun di atas. Bangunan apa saja? Baik itu kijing dengan berbagai jenis model bentuknya, sampai kepada yang di luar dari bangunan atau di luar dari kijing tersebut. Tadi sudah disebutkan dari rumah-rumahan, dari pendopo, dari gedung, dilarang. Mungkin muncul pertanyaan, dulu pernah didapati sebelum kerajaan Saudi Arabia berdiri, maka di pekuburan banyak bangunan. Bahkan kuburan Rasulullah sendiri pun dibangun di atasnya kubah oleh atau didapatkan di atasnya kubah. Maka jawabannya, itu bukan perbuatan para sahabat dan bukan bimbingan Rasulullah. Adapun berkaitan dengan kuburan Rasulullah di atasnya kubah, mungkin anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu dan saudara-saudaraku sekalian biasa melihat media elektronik dan yang lainnya, gambar Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Ada kubah hijau sendiri. Berbeda dengan yang lainnya. Ada kubah hijau sendiri. Kubah hijau itulah kubah yang dibuat di atas kuburan Nabi. Jadi itu sebagai petanda bahwa itu kuburan Nabi. Namun kubah itu dibuat bukan oleh para sahabat, bukan para tabi'in, bukan atsba'ut tabi'in. Bahkan dibuat ketika pada saat raja-raja Mesir berkuasa. Tepatnya di zaman Al-Qalawun. Menurut catatan, pada saat itulah dibangun kubah Rasulullah, kubah kuburan Rasulullah. Yang tentunya menyebabkan pula masuknya kuburan Rasulullah ke dalam masjid. Sehingga bangunan kubah itu bukan Rasulullah. Demikian bangunan-bangunan di atas kuburan para sahabat di kuburan Baqi' bukan dari sahabat. Itu bukan juga dari tabi'in, bukan juga dari atba'ut tabi'in, tapi datang dari orang-orang kemudian. Ya jangankan kuburan para sahabat, kuburan orang yang dianggap wali, dianggap orang-orang soleh dari selain sahabat, kalau didapati kuburannya dengan manusia, maka akan dibangun oleh manusia. Apalagi jelas-jelas itu adalah sahabat. Hanya saja perbuatan mereka ini tidak benar. Perbuatan mereka ini menyelisihi larangan Rasulullah. Rasulullah melarang masalahnya. Artinya tidak mungkin satu sisi dibenarkan, diperintahkan, atau bahkan disyariatkan, sisi yang lain dilarang, itu tidak mungkin. Kalau ada larangan maka tidak ada perintah. Bahkan ketika ada larangan bertemu dengan, misal bertemu dengan perintah, yang dikedepankan larangan. Yang dikedepankan larangan. Tetapi tidak ada perintah di sini. Sehingga tidak diperkenankan sama sekali adanya apa? Adanya bangunan atau dibangun di atas kuburan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kuburan itu cuma sekedar gundukan tanah dibuat seperti gundukan gunungan ataupun seperti punuk onta agar air yang datang dari air hujan tidak menggenang tapi mengalir. Mengalir ke sisi-sisinya. Kemudian hanyalah kuburan itu di atas kepala kuburan itu bongkahan batu atau tancapan kayu ataupun batu ditancapkan. Ataupun di kakinya. Tingginya sekadar satu jengkal. Itulah kuburan di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bisawab. Dan ini harus menjadi tanda dan tentunya dijaga tanda tersebut, jangan sampai hilang. Kalau ada kuburan tidak ada tandanya, nanti disangka itu adalah permukaan bumi biasa. Maka tanda itu harus dijaga. Jangan sampai hilang. Artinya, dibedakan mana kuburan, mana bukan kuburan. Demikian. Dan demikian pula kuburan tidak dibuat dengan perwajahan yang angker atau kata orang menyeramkan. Karena kuburan adalah rumah kaum mukminin di saat wafatnya, bukan suatu yang menyeramkan dan suatu yang dianggap angker. Kaum muslimin tidak diajari akidah reinkarnasi. Kaum muslimin juga tidak diajari akidah ruh yang akan penasaran, bergentayangan. Kaum muslimin tidak diajarkan kembalinya jenazah untuk menakut-nakuti dan membuat keonaran. Tidak demikian akidah kaum muslimin. Ketika seorang mukmin, seorang hamba telah wafat, kalau mukmin dia mendapatkan kebaikan di alam barzah sana, kalau dia adalah kafir, dia mendapatkan siksaan di alam sana dan tidak akan kembali di muka bumi ini. Dia sudah digenggam dengan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Namun keumuman kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak belajar akidah yang benar, tetapi nonton film-film yang dibuat oleh orang-orang di luar agama Islam. Kaum muslimin pun ikut-ikutan, sehingga mereka menjadi takut kepada selain Allah. Yang ini dikatakan khaufus sir. Dan khauf itu adalah ibadah. Wallahul musta'an. Sehingga mereka takut. Mereka katanya ngeri lewat dan masuk ke dalam kuburan. Rasulullah masuk ke kuburan Baqi malam hari. Dalam keadaan beliau mendoakan orang-orang yang ada di kuburan Baqi. Kenapa kaum muslimin jadi takut dengan kuburan? Yang seharusnya mereka ketika masuk berdoa, ketika melewatinya, di antara para ulama ada yang mengatakan mendoakannya. Walaupun yang lebih kuat, kalau sekedar lewat, tidak ada syariat mendoakannya. Karena sekedar lewat. Beda dengan orang yang langsung masuk ke dalam lokasi pekuburan. Ini yang diajarkan oleh Islam. Bukan diajarkan berkeyakinan, beriktikad dengan iktikad yang datang dari agama lain. Sehingga muncul kesyirikan. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Demikian saudaraku sekalian, keterangan ini tentunya mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua dan memberikan keterangan dengan sebaik-baik keterangan berkaitan dengan pembahasan kitab Kitabul Janais dalam kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah dan barokahnya, dan memberikan kepada kita ilmu nafi', sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya. Mungkin kita tidak bisa sampai pengajian kita sampai masuk waktu duhur, kita cukupkan insyaallah ta'ala. Dan